yutla alaihi bukratan wa asila. In hada illa ifkun iftarahu wa aanahu alaihi qawmun akharun. Wa kanu yakuluna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma li hadar rasuli ya'kulul ta'ama wa yamshi fil aswaq. Adapun jalan pertama adalah menyebarkan berbagai macam syubhat yang membuat orang-orang yang masuk dalam agama Muhammad ragu-ragu. Mereka menyebarkan syubhat seputar Quran, sumber Quran. Mereka menyebarkan berbagai macam ungkapan-ungkapan dusta. Ya, menyebutkan berbagai macam perkara-perkara yang meragukan apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kepribadian beliau, ya, dan semacamnya. Sehingga membuat orang-orang awam tak mampu berpikir, mentadaburi tentang dakwah Nabi karena mereka lebih dahulu menyebarkan syubhat tersebut. Di antara syubhat mereka dalam hal ini, mereka mengatakan sebagaimana Allah muat ucapan mereka dalam Quran. Tentang Quran kata mereka, innama yu'allimuhu bashar. Quran ini adalah merupakan apa-apa yang didapat Muhammad dari seseorang yang mengajarkan kepadanya. Innama yu'allimuhu bashar. Ini manusia yang mengajarkan kepada Muhammad ucapan-ucapan tersebut. Sebagaimana Allah muat dalam surat Nahl, innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna fihi arabiyyun wa ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Kata Allah, mereka mengatakan yang bahwasanya yang mengajari Muhammad adalah manusia. Muhammad itu diajarkan manusia, bukan dari Allah. Ya, sementara lisan yang mereka gunakan adalah lisan bahasa Arab, dan Quran turun dengan bahasa Arab. Sementara mereka mengklaim Rasulullah mendapatkan pengajaran bukan dari Arab, dari ahli kitab. Padahal Rasulullah tak bisa berbahasa selain Arab, tak bisa baca, tak bisa nulis. Kata Allah, wa hadzal lisanun arabiyyun mubin, sementara Quran itu turun dengan bahasa Arab yang nyata. Ya. Di antaranya mereka mengatakan wa qalu asatirul awwalin, ini adalah merupakan dongengan-dongengan orang-orang terdahulu belaka. Muhammad yang mengabarkan kepada kita cerita-cerita orang terdahulu, dongengan, legenda orang-orang terdahulu. Iktatabaha fahyatum alaihi buqratan wasil, dibacakan kepadanya tiap pagi dan petang. Ini syubhat mereka. Padahal apa yang dibawa Muhammad bukanlah dongengan. Ahlu kitab mengakui pertama kali Rasulullah menyampaikan bagaimana beliau menerima wahyu kepada Waraqah bin Nawfal, seketika Waraqah bin Nawfal mengakui dia sebagai Rasul. Ketika Ja'far bin Abi Talib membacakan Quran kepada Raja Najasyi, Raja Najasyi mengakui itu adalah merupakan kalamullah. Bahkan mereka sendiri, Abu Jahal dan rekan-rekannya, mengakui Quran itu tak dapat mereka tandingi. Bahkan mereka terpukau, bahkan mereka tak kuasa untuk tertarik mendengarkannya, walaupun dengan mencuri-curi agar tak tampak oleh kaumnya. Ya, di antaranya mereka mengatakan in hadza illa ifkun iftara. Ini adalah merupakan dusta yang dikarang-karang Muhammad, wa aanahu alaihi qaumun akharun, yang dibantu oleh orang-orang lain. Ya. Wa kanu yaquluna an rasulillah, mereka berkata tentang Rasulullah, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am, mengapa rasul utusan Tuhan ini makan sebagaimana kita, wa yamshi fil aswaq, jalan sebagaimana kita jalan di pasar, mengapa tak diturunkan saja malaikat sebagai utusan Allah, mengapa harus manusia? Ya, ini syubhat-syubhat mereka. Syubhat-syubhat tersebut Allah bantah dalam ayat-ayatnya. Sekiranya malaikat yang kami turunkan, maka tentunya malaikat akan dikirim ke jenis malaikat pula. Dan sekiranya Allah turunkan malaikat kepada manusia, mereka datang dengan membawa azab. Taklah mereka lagi ditunda. Naam. Qala Ibnu Ishaq, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر عبد لابن حضرمي فكانوا يقولون والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام بن الحضرمي فأنزل الله في ذلك من قولهم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ Faqala Ibnu Hisam yulhiduna ilai ay yamiluna ilai wal ilhadu al mailu anil haq. Ya. Berkata Ibnu Ishaq dalam kitabnya, ya, Maghazi Ibnu Ishaq adalah Rasulullah sebagaimana yang telah sampai kepada saya, banyak dia duduk di sisi Bukit Marwah. Ya. Dan duduk kepadanya, ya, ada seorang anak muda dari agama Nasrani. Namanya Jabir. Pula ini adalah milik Ibnu Hadrami. Maka orang-orang Arab mengatakan, orang-orang Quraisy mengatakan, wallahi ma yu'allimu Muhammadan katsiran mimma ya'ti ilahi illa Jabrun. Tidaklah demi Allah, kata mereka, yang mengajari Muhammad ini sehingga bisa menyebutkan berbagai macam ayat-ayat kecuali laki-laki yang namanya Jabrun, dan dia adalah budak milik Ibnu al-Hadrami. Maka Allah turunkan ayat membantah, kata Allah, walaqad na'lamu annahum yaqulun, sungguh kami benar-benar mengetahui mereka akan mengatakan, innama yu'allimuhu bashar, sesungguhnya Muhammad itu diajarkan oleh manusia. Lisanul ladzi yulhiduna ilai ajami, padahal bahasa yang mereka condong menyebutkannya bahwasanya Nabi diajarkan oleh laki-laki tersebut adalah bahasa yang bukan Arab. Sementara Quran ini, Jabrun itu, ya, agama Nasrani. Nah, agama Nasrani itu mereka, ya, semua pengajarannya bahasanya bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani atau Suryani. Bagaimana Warakoh yang bisa membaca kitab dalam bahasa Ibrani dan belum ada terjemahan ke dalam bahasa Arab. Jadi kata mereka, ya, ini adalah merupakan murid Muhammad, ya, gurunya Muhammad. Jabir ini dia yang mengajarkan kepada Muhammad. Maka kata Allah, lisanul ladzi yulhiduna ilai ajamiyun. Ya, laki-laki tersebut yang mereka klaim mengajari Muhammad berbahasa bukan Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sementara Quran ini turun dengan bahasa Arab yang begitu indahnya, yang begitu nyata keindahannya. Ya, makna yang kata Ibnu Hisham yulhiduna ilaihi yamiluna ilaihi, yang mereka condong kepadanya memberitakan Muhammad diajari laki-laki ini, itulah maknanya. Ya, seorang laki-laki yang bukan berbahasa Arab, wal ilhadul mailu anil haq. Ya. Adapun ilhad adalah maknanya condong daripada kebenaran, tetap dalam penyimpangan. Naam. Thaniyan min asalibihim aidan mu'aradatul Qur'ani bi asatiril awwalina li isghalin nas biha anhu. Faqad dhukira anna an-Nadra ibn al-Harith wa kana min shayatin Quraisy wa mimman yu'adhdhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yansubu lahu al-adawah. Kana qadima al-Hira wa ta'allama biha ahaditha muluk al-Furs wa ahaditha Rustum. Fakana idza jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan fadzakara fihi billah wa hadzara qaumahu ma asaba man qablahum min al-umami min ma asaba man qablahum min niqmatillah khalafahu fi majlisi idza qam. Thumma qala ana wallahi ya ma'syara quraisin ahsanu haditsan minhu wa ma hadithu illa asatirul awwalina iktatabaha fahalumma ilayya fa ana uhaddithukum ahsana min hadithi. Thumma yuhaddithuhum an muluki farisa wa rustum thumma yaqul bimada muhammadun ahsanu haditsan minni. Qala ibn hisham wa huwa alladhi qala fi ma balagani saunzilu mithlu ma anzala Allah mithla ma anzala Allah. Di antara metode mereka adalah mereka berusaha untuk mempertentangkan Quran, menyaingi Quran dengan kisah-kisah umat-umat terdahulu agar orang-orang sibuk mendengarkan kisah-kisah tersebut melupakan Quran. Telah disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki bernama Nadhr bin Al-Harith dan dia adalah dedengkotnya Quraisy, syaitannya Quraisy. Dan dia adalah orang yang selalu menyakiti Nabi SAW. Dia adalah orang yang memancangkan permusuhan kepada Nabi SAW. Ya. Orang ini tertawan pada perang Badar. Tertawan. Ya, dan dia adalah penjahat perang. Maka Rasulullah perintahkan Ali untuk memenggal kepalanya. Ya, maka dipenggallah kepalanya. Inilah nasibnya. Nadhr bin Harith ini orang yang biasa jalan. Pergi melancung. Ya. Dia pernah datang ke negeri Hirah. Negeri Hirah, ya. Adalah negeri yang berada, ya, sekitar 3 mil dari Kufah. Daerah Irak sana. Ya. Di sana tinggal raja-raja Arab pada masa jahiliyah. Ya. Jadi kata dia, ketika dia tiba di Hira, di sana dia belajar tentang kisah-kisah raja-raja Persia. Belajar tentang kisah-kisah Raja Rustum. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam satu majlis menyampaikan pesan-pesan Allah, mengingatkan manusia tentang Allah, mengingatkan mereka agar waspada jangan sampai ditimpa azab sebagaimana ditimpakan kepada Allah azab kepada umat-umat terdahulu. Ya, setelah Rasulullah selesai dalam majlisnya, maka seketika dia duduk menggantikan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia pun berkata, demi Allah aku ini wahai ma'syar Quraisy, lebih bagus berita yang kubawakan kepada kalian, kisah yang ku akan tuturkan lebih baik. Yang dia ucapkan itu hanyalah merupakan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Maka marilah dengarkan. Aku akan beritakan kepada kalian berbagai macam kisah-kisah. Berbagai macam kisah-kisah yang lebih baik daripada apa yang diceritakan Muhammad. Maka dia pun mulai menceritakan tentang riwayat-riwayat raja-raja Persia, Rustum. Kemudian dia berkata, bagaimana Muhammad bisa lebih baik daripadaku? Inilah kisah-kisah yang kubawakan. Ya. Kata Ibnu Hisham, ya, dalam sirahnya, dialah yang telah mengatakan sebagaimana sampai kepadaku, sa'unzilu mithla ma anzalallah. Aku akan turunkan juga ayat sebagaimana yang telah turunkan kepada Muhammad. Dia nantang. Muhammad punya ayat, aku turunkan juga ayat. Muhammad membawakan Quran, yang membawakan kisah-kisah raja-raja terdahulu. Ya, na'am. Rawa Ibnu Ishaq an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala nazala fi nadri Ibnu al-Harith thamanu ayatin min al-Qur'anil Karim. Qala Allah 'azza wa jalla إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين وقل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن ونزل في نضر بن الحارث فقبح الله قبحه الله قوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فَبَشْهِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ya, Ibnu Ishaq meneriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya, ya, telah turun ayat menjelaskan tentang bagaimana nazar ini. Ibn Harith, 8 ayat dalam Quran membantah apa yang dikatakan oleh An-Nadhr bin Harith. Allah berfirman, إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, قَالَ, dia akan berkata, asatirul awalin. Ini hanyalah merupakan dongeng-dongeng orang terdahulu. Dan setiap yang disebutkan dalam Quran, ya, setiap yang disebutkan tentang asatir, maknanya adalah Quran. Menurut dia, Quran itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Setiap ayat yang dikatakan tentang orang-orang kufar, dongengan, dia maksudnya adalah Quran. Nah, dan telah turun juga ayat terhadap Nadhr bin Harith ini, qabbahahullah, semoga Allah membinasakan dia. Firmannya yang berbunyi, wailun likulli afakin athim, celakalah setiap pendusta lagi berdosa. Yasma'u ayatillah, dia mendengarkan ayat Allah, tutla alaihi, dibacakan kepadanya. Thumma yusirru mustaqbir, tapi tetap dia membangkang dan sombong. Ka'anlam yasma'ah, seolah-olah dia tidak pernah mendengar ayat tersebut. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, beritakanlah kepadanya dengan azab yang pedih. Naam. Thalithan, وَمِنْ أَسَالِيبِهِمْ السُّخْرِيَةُ وَالْإِسْتِحْزَاءُ وَالْتَكْذِيبُ وَقَدْ لَجَأَتْ قُرَيْسٌ إِلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ لِتَخْذِيلِ الْمُسْلِمِينَ وَتَوْحِينِ قُوَاهُمْ الْمَعْنَوِيَّةِ وَرَمَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجُنُونِ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Dan diantara metode-metode mereka memalingkan orang dari dakwah Islam ini adalah mengolok-olok, melecehkan, menghina, berdusta, ya, dan mendustakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang Islam itu menjauh dari Muhammad. Ya, melemahkan kekuatan iman mereka yang telah merasuki dalam diri mereka. Maka mereka menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang gila. Wa qalu, Allah berfirman tentang ucapan mereka, wa qalu, mereka berkata, ya ayuhan ladzina nuzila alaihi, orang yang mengaku telah turun kepadanya peringatan, engkau ini orang gila. Naam. Wa samuhu bisihri wal kadhibi wa qawli syi'ri wa'ajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qalul kafiruna hada syahirun kadzdzab bal qalu adghasu ahlam bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'ir. Ya, dan mereka juga ya berdusta, sihir, seorang pendusta. Muhammad itu mengucapkan kata-kata syair. Maka Allah menyebutkan tentang hal ini, wa'ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Mereka merasa aneh. Bagaimana mungkin datang menjadi rasul memperingatkan kami seorang laki-laki dari kami pula? Wa qala al-kafiruna, maka berkatalah orang-orang kafir, hadza sahirun kadzdzab. Ini yang membawa peringatan ini adalah seorang penyihir lagi pendusta. Mereka menurut Nabi seorang penyihir, menurut Nabi seorang pendusta. Wal qalu adghathu ahlam, bahkan juga mereka mengatakan adghathu ahlam. Yang dibacakan Muhammad adalah merupakan igawan, mimpi-mimpi kawan tidur belaka. Itu dia ngigau. Bal iftarahu, itu dikarang-karangnya. Bal huwa syair, itu adalah ucapan seorang penyair. Mereka aja enggak konsekuen. Kadang mengatakan penyair, kadang mengatakan gila, kadang mengatakan tukang sihir, macam-macam, menunjukkan mereka tak punya perkataan yang tepat yang mereka sepakati. Nah, qala Ibnu Ishaq, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala alaihimul Qur'ana wa da'ahum ila Allah ta'ala qalu yahza'una bih wa qalu qulubuna fi akin adanina waqru wa وقالوا قلوبنا في بين وبينك حجاب فاعمل إن قولهم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا. Berkata Ibnu Ishaq, adalah Rasulullah jika membacakan atas mereka Quran, menyeru mereka kepada Allah, maka mereka pun berkata sambil memperolok-olok, wa qalu qulubuna fi akinnah. Mereka berkata, Muhammad, mohon maaf, hati kami ini telah tersegel, tertutup. Mimma tad'una ilaih, daripada dakwahmu ini yang kau serukan kami kepadanya. Hati kami tersegel, tertutup, tak mungkin masuk. Wa fi adhanina waqrun, dan telinga kami ini pun ada penyumbatnya, tak dengar apa yang kau ucapkan. Amin bainina bainika hijabun, antara kami engkau ada jurang, ada hijab, ada pemisah, tak mungkin. Fa'amal, maka engkau lakukanlah. Innana amilun, kami juga akan lakukan apa yang kami yakini. Maka Allah turunkanlah atas mereka ayat. Allah berkata, wa idza qara'tal qur'ana, jika kau bacakan Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, kami akan jadikan antara dirimu wahai Muhammad dan antara orang-orang yang tak beriman denganmu ada dinding pembatas yang menutupi. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah, kami telah jadikan atas hati-hati mereka ada penutup-penutup segel. An yafqahu, untuk memahami Quran. Wa fi adhani muqra, dan telinga-telinga mereka juga ada penyumbat. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an, jika engkau menyebutkan tentang Tuhanmu dalam Qur'an, wahdahu, dialah Tuhan yang satu semata, esa, tak berbilang, wallau ala adbarihim nufura, maka seketika mereka akan berpaling, menjauh, berlari, meninggalkanmu. Naam. Ay kaifa fahimu tauhidaka rabbaka in kunta ja'alta 'ala qulubihim akinnah wa fi adanihim waqra wa bainaka wa bainahum hijaban bi za'mihim ay inni lam af'al dhalik nahnu a'lamu bima yastami'una bi id yastami'una ilayka wa id hum najwa id yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'u illa rajulan mashhura. In tattabi'una id yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Ay dhalika ma tawassaw bihi min tarkim ma ba'athtuka bihi ilayhim. Undur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila. Ay akhta'u al-mathal alladhi darabu lak fala yasibuna bihi huda. Fala yusibuna bihi huda wala ya'tadilu lahum fihi qawl. Wa qalu a idha kunna 'idhaman wa ruf. Wa qalu a idha kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'athuna khalqan lamab'athuna. Waqalu a idha kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'athuna khalqan jadida lamab'athuna lamab wa war wa a inna lamab'athuna khalqan jadida. Ay qad ji'ta tukhbiruna anna sanub'athu ba'da mautina idha kunna 'idhaman wa rufata wa dhalika ma la yakun. Qul kunu hijaratan aw hadida man yu'iduna. Qul alladhina fatarakum awwala marra. قل الذي فطركم أول مرة أي الذي خلقكم مما تعرفون فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه. Ya, berkata pengarang kitab kita ini, kaifa fahimu tauhidaka rabbak, bagaimana mereka bisa paham engkau mengesakan Tuhanmu. In kunta ja'alta ala qulubihim akinnatan, jika engkau, ya wahai Tuhan, menjadikan di telinga-telinga mereka, di hati-hati mereka ada penutup, wa fi adhanihim waqra, jika engkau jadikan dalam ya telinga-telinga mereka ada penyumbat, wa bainaka wa bainahum hijaban bizamihim, mereka mengklaim antara engkau wahai Muhammad dan antara mereka ada dinding pembatas. Ai inni lam afal dhalik, demikian takkan mungkin aku dapat menutup hati-hati kalian, pendengaran kalian. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih, kata Allah, kami lebih mengetahui apa yang mereka dengarkan. Idh yastami'una ilaika, tatkala mereka datang mendengarkan apa yang kau bacakan. Wa idhum najwa, tatkala mereka berbisik-bisik. Idh yaqulu zalimun, tatkala berkata orang-orang zalim. In tattabi'una illa rajulan mashura, yang kalian ikuti ini adalah seorang laki-laki yang terkena sihir. Kadang mereka katakan dia penyihir, kadang-kadang mereka katakan dia tersihir. Tak konsekuen. Idzalika ma tawassaw bihi min tarki ma ba'athtuka bihi ilaihim, itulah yang mereka pesankan satu sama lain daripada risalah yang kubebankan kepadamu untuk disampaikan. Untur kaifa darabu lakal amthal, lihatlah bagaimana mereka kebingungan memberikan contoh apa yang paling tepat ya untukmu, celaan apa yang paling tepat untukmu. Fadhallu, mereka pun tersesat. Fala yastati'una sabila, mereka tak mampu menempuh jalan yang sempurna dan lurus. Maksudnya apa? Mereka tak pernah sepakat apa mau kita bilang Muhammad. Ya, menunjukkan tak benarnya apa yang mereka sebutkan tersebut. Ai akhta'ul mathal alladhi darabu lak, mereka selalu salah dalam memberikan permisalan tentangmu. Mereka katakan kadang sihir, tersihir, kadang-kadang menyihir, kadang-kadang gila, macam-macam. Ya, fala yusibuna bihudan, mereka tak mendapat petunjuk. Mereka tak tahu apa yang paling tepat mereka katakan untukmu. Wala ya'tadil lahum fihi qaulun, perkataan mereka tak pernah lurus. Kontroversial, satu sama lain menunjukkan batilnya apa yang mereka sebutkan. Wa qalu a idza kunna idhaman, mereka berkata, bagaimana mungkin tatkala kami telah menjadi tulang belulang, rufatan, menjadi debu. A inna lamab'utsuna khalqan jadida, mungkinkah kami akan dibangkitkan sekali lagi? Ya. Ay qad ji'ta tukhbiruna anna sanub'ats, wahai Muhammad, engkau beritakan kepada kami kami akan dibangkitkan setelah kami mati, setelah kami menjadi tulang belulang dan menjadi debu. Dan hal itu tak akan pernah mungkin terjadi, kata mereka. Kata Allah, qul kunu, katakan Muhammad, kunu hijaratan, jadilah kan bagikan batu yang keras, tak bisa menerima apapun petunjuk. Au hadidan, atau jadilah besi sekalian. Ya. Aw khalqan mimma yakburu fi sudrikum, atau sebutkanlah makhluk apa yang lebih besar dalam diri kalian. Ya. Fa sayaquluna man yu'iduna, mereka akan mengatakan siapakah yang mampu kelak membangkitkan kami kembali. Qul allazi fatarakum awwala marrah, katakan Muhammad yang menciptakan kalian di awal penciptaan, lebih mudah bagi dia mengulangi penciptaan tersebut, mengembalikan kalian setelah kalian hancur menjadi tulang belulang. Naam. Rabian wa min asalibihim musawamatun hawalu biha an yaltaqi al-islamu wal jahiliyatu fi muntasaf wal jahiliyatu fi muntasaf at-tariqi bi an yatrukal musyrikuna ba'da ma hum alayhi wa yatrukan nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'da ma huwa alayhi fa anzalallahu ta'ala waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, di antara metode mereka adalah mereka berusaha menawar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam dakwanya bagaimana supaya Islam itu tak penuh diamalkan, setengahnya saja, setengahnya lagi agama orang jahiliyah. Ya. Sebagaimana orang-orang jahiliyah pun orang-orang musyrik akan mengamalkan setengah Islam, sisanya adalah mengamalkan ajaran-ajaran jahiliyah. Mereka tak ingin Islam sempurna. Tapi setengahnya Islam, setengah tradisi jahiliyah. Mereka ingin Islam itu tak utuh. Ya, setengah-setengah lah Muhammad. Setengah Islam, setengah lagi agama kami. Ya, jangan sepenuhnya. Kami akan ikut engkau, tapi setengah. Dengan syarat engkau ikut kami, setengah agama kami. Setengah-setengah, 50-50. Hari ini atau pagi ini kami sembah Tuhanmu, nanti kau sore sembah Tuhan kami. Ini subhat mereka, ini seruan mereka, ajakan mereka. Ya. Dan banyak orang-orang punya paham seperti ini, menyatukan agama-agama. Namanya sinkretisme. Ya, dan banyak jadi agama yang di dalamnya ada agama Hindu, dalamnya agama Buddha. Daripada berkah yang antara Islam, Hindu, Buddha, udah kita unsur Hindu, unsur Buddha. Ya. Inilah agama mereka. Dan masih banyak di bahan-bahan bumi lain yang memiliki agama campur baur semacam ini. Ya, Islam tapi dicampur dengan Hindu, sinkretisme. Yang kata mereka agamanya agama kejawen. Islam ya, tapi janganlah murni-murni campurkan dengan Hindu. Kitabnya jangan Quran aja lah, primbon juga. Ya. Jadi itu yang mereka lakukan. Maka kata Allah, waddu law tudhinu faidun. Mereka ingin kalaulah engkau itu mengalah sedikit, mereka akan mengalah juga. Ya, ini yang disebut orang sekarang apa? Toleransi. Nanti perayaan hari raya mereka ikut. Ucapkan selamat, selamat Natal, gongsi pacai. Apa lagi? Selamat hari Nyepi. Nanti hari raya kita mereka ucapkan. Ikut-ikutlah datang bertamu. Nanti mereka bertamu, kalian bertamu. Ini yang diinginkan. Ya, nanti kita kumpul bersama lah. Sama-sama kita berdoa. Ya, ujungnya semua agama itu baik, semua agama sama. Ya. Muaranya satu, nanti ke laut ujungnya itu. Sungai-sungai itu bermacam-macam tapi muaranya ke laut. Agama itu bermacam-macam, muaranya kepada Tuhan. Ya, tak usah diperdebatkan perkara agama. Baik itu semua. Dan banyak yang mencampur adukkan agama dengan berbagai macam unsur-unsur agama lain maupun budaya lain. Itu yang ingin mereka lakukan. Naam. Qala al-Imam Ibn Jarir At-Tabari fi tafsirih, "Wadda ha'ula'il musyrikuna ya Muhammad, law talinu lahum fi dinik bi ijabatik iyyahum ila al-rukuni ila alihatihim, fayalinuna laka fi ibadatika ilahak." Kama qala jalla thana'uhu, "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkahanu ilaihim shay'an qalila." Idzal adaknaka dhifal hayati wa dhifal mamat wa innama huwa ma'khudun min ad-duhni shabahat al-yina min al-qawli fil qawli bitalyin ad-duhni. Ya, jadi ini yang mereka mau. Ini pula yang disebut dengan nama toleransi. Bukan ini toleransi agama-agama lain. Mustahil. Maka kita bukanlah makna toleransi, kita ucapkan ritual-ritual mereka. Ucapkan salam, assalamualaikum, tambah lagi apa? Salam sejahtera, tambah lagi apa? Om swasti. Silahkan. Agama kita sangat toleransi dalam bab muamalat, bab agama tak ada toleransi. Lakum dinukum, agama kan itu agama kalian. Waliyadin, agamaku, agamaku, tak ada toleransi. Ya. Dan ini yang berusaha nanti hari Natal, peringatan mereka masuk di gereja-gereja mereka. Bahkan orang-orang Nasara pun tak mau agamanya dirusak. Ini merusak. Mereka inilah orang-orang yang mencari muka. Kau amalkan, silakan. Kami tak ganggu. Agama kami pun jangan kau ganggu. Tapi kami tak pernah ikut agamamu. Itu agamamu, buatlah. Lakum dinukum waliyadin. Itu toleransi. Ketika Jepang datang ke negeri kita ini, tahun 40 sekian, ke Sumatera Barat, ulama semua ditundukkan, dibuat upacara besar. Semua mereka disuruh ruku. Ya. Maka ketika itu orang-orang ruku semua ulama, kecuali satu orang tak mau ruku. Bapaknya Hamka, rahimahullah. Dia berdiri. Ketika itu jenderal Jepang, ya, melihat dengan mata sinis. Dia pun pintar, tuan-tuan sekalian, bukannya kami mengingkari apa yang tuan buat. Ini silakan tuan buat, tapi ini bab akidah. Akidah tuan, akidah kami melarang. Tak boleh kami melakukan hal ini. Kami hanya ruku untuk tuan kami. Subhanallah. Tak bisa. Ya, jadi mana itu yang masuk-masuk ke gereja itu masuk ke? Enggak benar. Ya. Berkata Imam Jarir At-Tabari rahimahullah, "Wa tulinu lahum fi dinik." Engkau mau sedikit melemahlah dalam agamamu. Ya, bi ijabatika iyahum, tolonglah dipenuhi keinginan mereka. Mereka fayalinuna laka fi ibadatika ilahaka. Mereka akan juga melembut. Mereka juga akan menyembah Tuhanmu. Sebagaimana Allah berfirman, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami kokohkan kamu Muhammad, niscaya dan la'adzaqnaka dhi'fal hayat. Kami akan berikan kepadamu azab yang berlipat ganda. Wa dhi'fal mamat, dalam hidupmu dan dalam kematianmu. Kirimkan ucapan selamat ulang tahun kalian, hari raya kalian, tak ada cerita. Ya, tapi setiap pejabat, pejabat bukan hujah. Hujah dalam kalamullah, kalam Rasul, perbuatan para sahabat, perbuatan para tabi'in, perbuatan para a'imah. Ada ustaz yang bolehkan ulama fulan, Al-Jufri dan semacamnya. Dia bukan hujah. Hujah pada kalamullah tabaraka ta'ala. Khudzun min ad-duhni. Jadi kata-kata waddu law tudhinu fayudhinu. Mereka ingin engkau mengalah agar mereka mengalah. Kata-kata ad-duhun itu adalah minyak. Minyak gunanya untuk melembutkan mereka, umpamakan untuk melembutkan sesuatu. Dalam agama Islam tak ada yang namanya toleransi seperti ini. Ini toleransi yang kebablasan. Mereka beribadah tak kita ganggu. Haram ibadah mereka, haram. Perbuatan zalim. Bayangkan, itu benar-benar kesyirikan, situs kesyirikan. Di sana disebut sama Rasulullah. Tapi meledak. Mereka menjadi bagian daripada masyarakat di negeri kita. Yahudi, tidak. Buat sama kalian itu adalah bab agama. Ya. Kaum muslimin ketika berjihad, dan ini juga pesan Abu Bakar Siddiq. Kalau kan jumpa orang-orang di kuil-kuil, jumpa di gereja-gereja mereka, jangan ganggu mereka. Subhanallah. Pirin tak benar. Terlepas daripada siapa yang melakukan, kita tak tanggung jawab dan kita tak mau tahu. Pokoknya, jika itu diperbuat oleh orang yang mengaku Islam, yang diamalkan bukan Islam. Karena ada anak-anak. Bagaimana mungkin kalau mereka mati, kita dapat pahala? Ini bukan jihad. Ini kejahatan yang bernama jihad. Kita perangi hal semacam ini. Kita paling anti yang namanya kesyirikan, kekufuran, tapi kita punya toleransi. Tak mengganggu agama mereka. Ya. Ya, tarada Rasulullah ibn al-Muttalib ibn Asad ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad ibn Abd al-Uzza ahsahmiyu wa kanu dawi asnanin fi qawmihim faqalu ya Muhammad halumma falna'bud ma ta'bud wa ta'budu ma na'na qad akhadna bihadzina minhu wa in kana ma na'budu khairan mimma ta'bud kunta qad akhadta bihadzika minhu فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابد. Nabi sedang tawaf di Ka'bah. Dan antaranya Al-Aswad bin Muttalib, Ibn Asad, Ibn Abdul Uzza, ada Walid bin Mughirah, ada Umayyah bin Khalaf al-As di kaumnya. Maka mereka mendatangi Nabi Muhammad yang sedang tawaf berkata, "Wahai Muhammad, marilah kita telan sedikit. Halumma falna'bud mana? Ma Tuhan yang kami sembah." Ya. "Fanashtariku nahnu wa anta fil amri, marilah kita sama-sama dalam perkara ini." Ya. "Fa in kana lilladzi ta'na bihadzina minhu, bukan kami telah mengambil bagian keberuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu." Ya. "Wa in kana mana'bud, apa kami sembah? Marilah agar kita sama-sama beruntung. Kalau Tuhan mulai baik, kami beruntung. Kalau Tuhan kami baik, engkau wal kafirun." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, "La a'budu ma ta'bud, aku tak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum ma'buduna, antum ma'buduna ma'bud, kalian tak pernah menyembah apapun yang kusembah. Lakum dinukum, agama kalian untuk kalian, wa liya dini, dan agama bidzalika minkum. Lakum dinukum jami'an waliyadin." Maknanya kalau kalian tak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali aku menyembah apa yang kalian sembah, maka tak aku butuh sama sekali dengan agama kalian. Untuk kalian agama kalian itu aku tak mau ikut. Aku hanya menyembah Tuhanku yang satu. Naam. Bahasamallah kata bihadil mufasalatil jazimah. Maka Allah potong upaya mereka merayu, mendebat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyuruh Muhammad ya dengan ayat ini. Naam. ولعل اختلاط تصوراتهم واعترافهم بالله تعالى مع عبادة آلهة أخرى معه لعل هذا كان يشعرهم أن المسافة بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم قريبة يمكن التفاهم عليهم عليها بقسمة البلد بلدين ضيات الشخصية. Mungkin mereka berpandangan, ya, pemikiran mereka, kalaulah mereka mengakui Allah Tabaraka Ta'ala dengan Tuhan-Tuhan mereka, ini bisa mendekatkan jarak, membagi-bagi, kita bagi-bagilah negeri ini dengan dua negeri. Nah, maka kita bertemu di tengah-tengah, ambil sebagian, tinggalkan sebagian. Ya, dengan berbagai macam untuk rayuan-rayuan pribadi. Naam. ولحسم هذه الشبهة وقطع الطريق على المحاولة والمفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة ومنهج ومنهج وتصور وتصور وطريق وطريق نزلت هذه الصورة بهذا الجزم وبهذا التوقيد وبهذا التقرار لتحيي كل قول وتقطع كل مساومة وتفرق نهاية المساومة والجدل في قليل ولا كثير. Maka untuk memotong syubhat ini, memotong jalan untuk dialog yang semacam ini antara ya menyembah Tuhan-Tuhan mereka dan Allah Subhanahu wa ta'ala, memotong untuk membeda-bedakan antara cara beragama antara satu manhaj dengan manhaj lain, memotong cara berpikir dengan satu pemikiran yang lain, maka Allah turunkanlah surat ini yang dengan tegas penekanan berulang-ulang, ya, agar setiap bentuk perkataan yang menyeru kepada, ya, untuk mencampur adukan agama ini benar-benar terputus, tak mungkin disatukan antara tauhid dan syirik, ya, karena jelas antara keduanya, ya, begitu berbeda sekali, ya. Tak bisa menerima perdebatan dalam bab ini, tak bisa menerima dialog dalam ini. Demikian dulu kajian kita. Ada beberapa paragraf belum selesai di kesempatan yang akan datang. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang datang. Belum sempat saya bagi ya, sudah azan. Sabar aja antum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.